diganti dengan yang lain. Sementara pendapat, dua pendapat berikutnya itu tentu konsekuensinya seperti tadi. Kalau yang mengatakan wajib bisa ditukar, yang mengatakan sunnah tidak ada konsekuensi apa-apa. Jadi pendapat yang benar adalah rukun. Pendapat yang benar adalah rukun dalam ibadah umrah, maka ibadah umrah itu ada tiga rukun. Ini pendapat yang kuat. Yang pertama ihram. Ya, ini tidak bisa diganti dan tidak dikenai denda apa-apa. Kalau seandainya tidak dikerjakan, maka harus dikerjakan. Harus kembali mengerjakan, kalau tidak tidak sah ibadah kita. Tawaf, ini yang kedua. Kemudian sa'i. Itu rukun atau tiga rukun ibadah umrah. Sementara haji ditambah satu, yaitu wukuf di Arafah. Ya. Ihram, yaitu berniat untuk melakukan ibadah, untuk mengerjakan ibadah umrah atau haji. Sekarang ini haji, rukun haji ada empat. Ihram yang pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Ini tidak bisa ditukar. Harus mau tidak mau harus dikerjakan. Makanya tidak bisa diganti wukuf di Arafah. Saya tidak bisa, maka Anda bisa mewakilkan. Atau saya tidak bisa wukuf, nanti saya akan bayar dam. Tidak ada. Mau tidak mau kerjakan. Begitu juga tawaf. Tawaf tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Tidak bisa ditukar maksud saya disembelih dam karena tidak tawaf. Yang tidak mampu, maka dilakukan sarana yang lain seperti yang telah kita bahas, menggunakan kendaraan, sarana-sarana yang bisa memudahkan dia mengerjakan tawaf. Kemudian juga begitu juga sa'i. Ya, begitu juga sa'i. Ini yang dimaksud dengan rukun. Begitu juga yang pertama, rukun pertama ibadah umrah atau haji adalah ihram. Yang dimaksud dengan ihram ini adalah niat. Yang dimaksud dengan ihram ini adalah niat, niat masuk ibadah umrah atau haji. Niat masuk ibadah umrah atau haji, berangkat ke Mekah tanpa ada niat. Tiba di Mekah, tiba-tiba karena dia sebagai guide misalnya, maka dia ikut pula pakai kain ihram. Padahal dia sama sekali tidak hendak untuk melaksanakan, tidak mau atau tidak berkehendak untuk melakukan ibadah umrah. Sementara dia melakukan ibadah umrah bersama orang-orang yang dibimbingnya. Dan bahkan dia juga masuk menggunakan kain ihram. Cuma tanpa ada niat tadi untuk melaksanakan umrah, maka dia tidak sah ibadah umrahnya. Walaupun dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul pula untuk memberikan bimbingan kepada jamaah yang dibimbingnya, maka tentu ibadah yang dilakukan oleh orang ini tidak benar dan tidak merupakan ibadah umrah. Walaupun dia melakukan langkah-langkah atau perbuatan-perbuatan umrah. Ini yang dimaksud dengan ihram. Ya, yaitu niat untuk masuk ibadah umrah atau haji. Niat saya sekarang hendak masuk ibadah umrah. Dan nanti ada penjelasan tentang hukum yang lain, yaitu wajib. Ya, wajib yang ada ihram itu yang dimaksud dengan wajib, yaitu berihram dari miqat. Ini wajib ini. Berihram dari miqat wajib. Sementara yang tadi niat untuk ibadah umrah atau haji ini rukun. Mau tidak mau harus ada, kalau tidak tidak sah ibadah umrah atau haji. Sementara berniat di miqat, tempat niatnya itu di miqat, ini wajib. Kalau seandainya tidak dilaksanakan tetap lanjut dan sudah niat untuk ibadah haji dan umrah, maka dia dikenai denda. Dikenai denda. Misalnya sekarang orang tidak bermiqat atau tidak berniat dari miqat. Ya, tidak berniat dari miqat, dan ini yang dipermasalahkan para ulama tentang menjadikan jeddah itu sebagai miqat. Menjadikan jeddah sebagai miqat ini tentu tidak tepat. Walaupun ini ada fatwa, tetapi fatwa ini fatwa yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Dan bahkan kalau seandainya dibawakan kaum muslimin kepada tuntunan Nabi SAW, maka juga ada memungkinkan mereka untuk mengerjakan, untuk berihram dari miqat-miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi. Dia bisa, mereka bisa berihram, bukan tidak bisa berihram. Sehingga dibuat alasan fatwanya karena tidak bisa berihram, maka jeda sebagai miqat. Tidak, dalam pesawat bisa berihram. Dan pesawat yang akan turun di Jeddah bagi jemaah haji yang langsung ke Mekah, itu dia pasti akan melewati atau sejajar dengan miqat. Ketika dilihat oleh para ulama bahwasanya jemaah umrah atau haji yang berangkat langsung menuju Mekah dengan melewati Jeddah, mereka akan melewati atau sejajar dengan miqat Yalamlam, akan seperempat jam sebelum landing. Seperempat jam sebelum landing, pesawat ini akan lewat sejajar dengan miqat Yalamlam. Kesempatan ini yang bisa diberikan kemungkinan kepada jemaah umrah atau haji yang langsung ke Mekah untuk berihram dari situ, sehingga tidak memasukkan dirinya kepada permasalahan yang tentu jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari tuntunan, karena Jeddah itu di bawah atau di areal miqat, artinya dia di bawah di dalam lokasi miqat. Miqatnya itu di luar dia, bukan di, dia termasuk di dalam. Untuk penduduk Jeddah yang berangkat ke Mekah untuk umrah atau haji, mereka tempat miqatnya di rumah masing-masing, karena mereka berada di dalam areal miqat. Miqat itu bentuknya mengelilingi kota Mekah. Ada yang dekat, ada yang paling jauh. Yang paling jauh itu adalah Dhul Hulaifah, itu sekitar 400-an kilo dari Mekah. Kemudian yang garisnya seperti mengelilingi, jadi dari arah manapun para jemaah haji atau jemaah umrah bisa mengambil garis lurus sejajar dengan miqat, seperti yang difatwakan oleh Umar bin Khattab untuk orang-orang Irak. Karena Irak tidak ditetapkan oleh Nabi SAW, tetapi Umar bin Khattab mengambil jalan yang ditempuh itu diukur dengan kesejajarannya dengan miqat. Maka ditetapkan oleh Umar bin Khattab miqat khusus, karena tidak mungkin orang Irak ini mengambil jalan orang Mesir, orang Syam, sehingga bermiqat di Jufa. Karena orang Irak ini tidak bisa juga mengambil Yalam dan dari Yaman. Tidak, dia akan mengambil jalan lurus untuk menuju Mekah. Maka Umar bin Khattab mengambil garis lurus atau meminta untuk mengambil garis lurus, dan yang kesejajaran antara tempat tersebut dengan miqat itu yang ditetapkan. Maka sekarang kejadian untuk orang yang seperti tadi, maka mengambil garis sejajar, dan para pesawat-pesawat sudah memberitahukan hal ini. Bila khususnya pesawat Saudi Airline itu sebelum yang menuju Jeddah untuk tujuannya umrah atau haji, mereka sudah memberitahukan bahwa sebentar lagi, beberapa menit lagi, atau sekarang kita sedang melewati miqat. Bagi yang berumrah silakan berniat. Berniat itu maksudnya adalah memasang niat untuk masuk ibadah umrah, bukan memakai pakaian. Kalau yang dibayangkan dengan berniat itu adalah kita langsung buka pakaian-pakaian yang biasa kemudian ganti dengan pakaian ihram, enggak. Bukan itu yang maksud. Niatnya, ini yang rukun. Ini yang rukun. Dan di miqat itu wajib. Maka diperintahkan untuk bermulai niat ihramnya ketika sejajar dengan miqat, dan berpakaian tentu sebelumnya. Mungkin dari bandara kita sudah rubah pakaian, sudah ganti pakaian, sudah mulai pakaian ihram, atau sebelum jauh sebelum tiba garis lurus tersebut sejajar dengan Yalamlam, kita sudah mulai mengganti pakaian ihram dengan dua helai tersebut, dan tidak ada lebih, dan bahkan tidak boleh lebih. Kemudian ketika sejajar baru berniat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, selesai, tanpa memasukkan diri kita kepada permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka sebagian para ulama yang memberikan fatwa kepada jemaah haji yang menjadikan miqatnya Jeddah dengan menyembelih, karena dia tidak bermiqat dari miqat. Dia tidak bermiqat walaupun niat ibadah haji dan umrahnya sah, karena dia sudah berniat, cuma tempat niat itu yang telah dilewatinya. Ya, dilewati tempat niat yang ditentukan oleh Nabi, dan justru setelah itu dia baru berniat, maka dia telah meninggalkan salah satu dari wajib-wajib umrah atau haji. Ini masalah miqat dan tentang perbedaan wajib dengan rukun dalam proses pelaksanaan ibadah umrah atau haji. Kembali kita kepada bab kita yang di sini adalah tentang sa'i. Sa'i berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah, dan ini pendapat yang kuat adalah rukun yang tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan. Dia harus mau tidak mau dikerjakan oleh pelaku ibadah umrah atau haji. Kita bahas atau kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 3003, ya. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu laha inni la'adhunnu rajulan law lam yatuf baina as-Safa wal Marwa ma darrahu qalat lima قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يتب بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذلك؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذين كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا. Ini hadis tentang penjelasan tentang ibadah sa'i merupakan rukun dari haji atau umrah, bermula dari riwayat Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah ibnu Zubair. Bapaknya Urwah ibnu Zubair meriwayatkan dari bibinya Aisyah ummul mukminin. Qal, Urwah berkata, qultu laha, saya bertanya kepada, saya berkata kepada Aisyah. Kata Urwah, qultu laha, saya mengatakan atau berkata kepada dia, yaitu Aisyah, inni la'adhunnu rajulan, saya benar-benar tahu seseorang law yang berpendapat law lam yatuf baina safa wal marwa ma darrahu. Saya tahu seseorang yang berpendapat sekalipun dia tidak melakukan sa'i, itu tawaf di antara safa dan marwa, maka tidak apa-apa. Artinya dia tidak dibebankan apa-apa, tidak merusak ibadah umrah dan sa'inya, umrah dan hajinya. Ini pendapat orang ini yang dinukilkan oleh Urwah bin Zubair kepada bibinya. Saya tahu ada seseorang yang berpendapat dia kalau tidak sa'i maka dia menganggap ibadah hajinya sah, ibadah umrohnya sah. Ya, ini pendapat orang tersebut. Qalat lima, kata Aisyah bertanya kepada kemenakannya ini, kenapa sampai begitu dia berpendapat? Qultu, saya menjawab, li'anna Allah ta'ala yaqul inna as-safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita, ini lanjutannya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan bahagian dari syiar-syiar Allah. Barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha, maka tidak berdosa atau tidak apa-apa dia tawaf Ya, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, tidak mengapa dia tawaf atau sa'i di antara kedua-duanya, yaitu antara Safa dan Marwah. Menunjukkan bahwasanya dari redaksinya tidak apa-apa, la junaha, tidak mengapa, maksudnya merupakan pekerjaan atau perbuatan biasa, tidak penting. Jadi itu yang dalil-dalil pendapat tersebut. Tidak mengapa dia, artinya kalau dia umrah atau haji tanpa sa'i, maka ibadah hajinya sah. Ibadah hajinya tidak kurang apa-apa. Ya. Karena berdasarkan hadis, berdasarkan ayat ini. Ayat ini coba kita lihat terjemahannya. Karena Allah telah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar agama Allah. Ini belum selesai ini. Justru yang dimaksud dengan dalil ayat itu adalah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka tidak mengapa. Kata-kata tidak mengapa ini yang diambil oleh dia. Berarti sa'i itu hanya perkara biasa. Karena Allah tidak memerintahkan. Allah hanya mengatakan tidak mengapa dia sa'i. Tidak mengapa dia sa'i. Ini pemahaman orang tadi, sehingga dia berpendapat sa'i itu hanya biasa-biasa saja. Ini kata Urwah kepada Aisyah Ummul Mukminin. Faqalat, maka Aisyah mengeluarkan pendapatnya atau memberikan pernyataan, ma atammallahu hajjam ri'in, tidaklah Allah menilai sempurna, tidak Allah menyempurnakan ibadah haji seseorang, wala umratahu atau umrahnya, dan juga tidak umrahnya, lam yatub baina Safa wal Marwa, selama dia tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwa. Tidak sah ibadah umrah atau haji seseorang, kata Aisyah, kalau dia tidak sa'i. Itu kata Aisyah. Bertentangan dengan pendapat yang tadi. Yang pendapat yang tadi mengatakan boleh tidak sa'i. Boleh tidak sa'i. Sementara Aisyah mengatakan tidak diterima oleh Allah atau tidak sempurna dalam penilaian Allah mereka yang meninggalkan ibadah sa'i ketika haji dan umrah. Walau kana kama taqul, kalau seperti yang kamu pahami kepada kemenakannya ini, kalau seperti yang kamu pahami itu, lakana, maka bentuk ayatnya bukan seperti itu, bunyi ayatnya bukan seperti itu, yaitu firmannya seperti ini, faman hajjal baita aw i'tamara, di situ apa, fala junaha alaihi ayyattawafahib bihima. Kalau seperti yang kamu pahami, maka bunyi ayatnya seperti ini, kata Aisyah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Bukan ayyattawafa bihima, tetapi alla yattawafa bihima. Barang siapa yang ibadah haji atau umrah, maka tidak mengapa dia tidak tawaf. Tidak mengapa dia tidak sa'i. Kalau itu pahamnya, maka ayatnya berubah. Jadi Aisyah pertama kali meluruskan pemahaman terhadap ayat yang tadi, yang merupakan dalil, yang dijadikan sebagai dalil. Kata beliau, kalau itu pemahamannya, bahwasanya tidak mengapa meninggalkan sa'i dan umrah, maka bunyi ayatnya seperti ini, fala junaha alaihi alla yattawafa, ditambah apa? La. Ya, alla. Kalau di dalam ayatnya yang benar adalah ayyattawafa bihima. Ya. Untuk melakukan tawaf di sana. Kalau itu yang dipahami, maka alla yattawafa bihima, maka tidak mengapa orang yang ibadah haji dan umrah meninggalkan sa'i. Kalau itu pahamnya, berarti tidak mengapa meninggalkan sa'i. Karena tadi mengatakan, karena pendapat tadi mengatakan sa'i itu tidak ada apa-apanya. Barang siapa yang melaksanakan haji dan umrah, maka tidak mengapa dia meninggalkannya. Kalau itu makna pemahamannya, maka bunyi ayatnya seperti ini, kata Aisyah. فلا جناح عليه الا يطوف ما يطوف بهما. Tidak mengapa dia tidak tawaf atau tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi tidak mengapa tidak sa'i, bukan tidak mengapa sa'i, tetapi tidak mengapa tidak sa'i. Berarti sa'inya tidak ada urusan apa-apa. Dia hanya sekedar aksesoris saja. Ya. Itu yang kalau seandainya itu pahamnya, maka bunyi ayatnya berubah. Itu yang pertama dibantahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa hal tadri fi ma kana dzaka, baru beliau meluruskan pemahaman terhadap ayat tersebut dengan menyebutkan sebab nuzulnya. Ya, meluruskan pemahaman terhadap ayat tersebut dengan menjelaskan sebab nuzul atau sababun nuzul dari ayat tersebut. Kata beliau, innama kana dzaka, ayat itu turun sebab nuzulnya adalah annal ansar, bahwasanya orang-orang ansar kanu yuhilluna fil jahiliyyati li sanamaini ala shattil bahar. Mereka niatnya itu terlebih dahulu berhadapan dengan dua berhala yang berada di pesisir pantai, shattil bahar, di pantai. Di situ ada, jadi mereka hajinya itu sudah kesyirikan diawali oleh kesyirikan. Memulai niat itu di hadapan dua berhala yang ketika itu ada di perjalanan mereka menuju Mekah. Ini orang-orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah. Kemudian yuqalu laha, nama dua berhala ini adalah yang pertama Isaf dan Na'ilah. Yang pertama namanya Isaf dan yang kedua namanya Na'ilah. Dua nama berhala. Saya ketika membaca Na'ilah ini beberapa waktu yang lalu, ya saya teringat kasus salah seorang ustaz kita. Mungkin tidak ada masalah kalau saya sebutkan namanya. Ustaz Dr. Arifin Badri, ketika dia lahir anak pertamanya perempuan, dia beri nama Na'ilah. Diberinya namanya Na'ilah. Kemudian dia nelpon atau bertemu dengan gurunya atau dosen pembimbingnya, diceritakan memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran anaknya. Kemudian ditanya, kamu beri nama siapa? Maka beliau menjawab, saya beri nama Na'ilah. Lalu Syekh ini menjawab, oh, itu nama berhala itu. Nama berhala akhirnya dirubah oleh ustaz kita, nama anaknya menjadi Nabila. Ya. Bukan lagi Na'ilah tapi Nabila. Nabila artinya yang cerdas, yang pintar, yang bijak. Ya, itu Nabila. Jadi awalnya Na'ilah kemudian dirubah menjadi Nabila. Ya, itu anak pertama beliau. Dan ini nama salah satu, saya tidak menemukan penyebutan nama berhala ini dalam kitab akidah. Ya, dalam kitab akidah kita tidak menemukan penamaan berhala dengan Na'ilah ini dalam kitab akidah. Tetapi dalam kitab hadis, dalam kitab fikih ini kita temukan bahwasanya orang Ansar ketika haji, mereka terlebih dahulu berniat di hadapan dua berhala, yang satu namanya Isaf, yang satu bernama Na'ilah. Jadi Isaf itu kalau bahasa Arabnya Isaf, ini juga nama berhala. Ya, harus kita hindari memberi nama seseorang dengan nama itu. Nanti kalau kita manggil Isaf, kita seakan-akan manggil manggil berhala. Ya. Ya. Ada nama orang, dia namanya benar, cuma panggilannya yang salah. Ya. Orang Isaf Rizal dipanggil Isaf. Ya. Ya. Jadi panggilannya yang salah, manggil nama berhala. Ya. Isaf dengan Na'ilah ini nama dua berhala yang dahulu ketika ibadah haji dan umrah orang Madinah, itu kesana terlebih dahulu. Ketika mereka masuk Islam, kata Aisyah, wa thumma yaji'una fayatufuna baina Safa wal Marwah. Kemudian mereka tiba di Mekah, lalu mereka tawaf di antara Safa dan Marwah. Thumma yuhliqun, kemudian mereka mulai bertahalul setelah sa'i. Falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, karihu an yatufu bainahuma lilladzi kanu yasna'una fil jahiliyah. Mereka tidak merasa nyaman, karihu itu membenci. Mereka tidak menyukai, membenci untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Karena mereka tahu Islam benar-benar bertentangan dengan praktek penyembahan dan pengagungan terhadap berhala. Sementara berhala di atas bukit Safa dan Marwah ada berhala. Ada berhala. Ya, di atas bukit Safa dan Marwah, apakah ini maksud berhala Isaf dengan Na'ilah ini adalah berhala yang berada di atas dua bukit tersebut? Ya, apakah kan berada kedua berhala ini di atas kedua bukit tersebut, atau dia di pantai Lausatil Bahar? Ini perbedaan penjelasan dari para ulama. Intinya kalau itu di pinggir pantai dan mereka berniat dari situ, sementara di atas kedua bukit ini ada berhala yang lain, ada berhala yang lain, ketika mereka sudah menerima Islam dan haji lagi atau umrah, tetapi sesuai dengan tuntunan Islam yang tentu tidak ada dibenarkan untuk berhubungan dengan apapun yang namanya berhala, maka mereka merasa tidak nyaman untuk sa'i di antara Safa dan Marwah karena di situ ada berhalanya. Ya, di situ ada berhalanya, maka bingung mereka, ini bagaimana kita sa'i di antara di atas bukit Safa dan Marwah ini? Kata mereka, karihu, dan bahkan mereka berat untuk tawaf di antara Safa dan Marwah, lilladzi kanu yasna'una fil jahiliyah, karena mereka telah melakukan praktek penyembahan terhadap berhala di atas kedua bukit tersebut. Qalat, untuk mengikis keraguan-keraguan tersebut atau untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka tidak perlu khawatir, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, siapa yang ibadah haji atau umrah maka mereka tidak mengapa sa'i di atas Safa dan Marwah, walaupun dahulunya di situ ada berhala. Ya, walaupun di situ ada berhala dahulu dan kalian menyembah berhala di sana, tetapi sekarang kan dalam konteks Islam itu tidak masalah. Jadi ini yang bentuk atau redaksi ayatnya tidak mengapa, karena di situ awalnya ada mengapa-mengapanya. Ya, ada keraguan, ada kebimbangan orang-orang Ansar untuk sa'i di atas bukit Safa, mulai dari Safa dan berikutnya ke Marwah, karena mereka dahulu di situ melakukan praktek kesyirikan dan ada berhalanya. Maka untuk naik ke atas bukit Safa itu mereka berat. Ini bagaimana kita Islam yang jauh dari praktek kesyirikan, sementara di atas bukit Safa ini ada berhala dahulu. Apakah boleh kita untuk melakukan sa'i ini lagi atau kita boleh tinggalkan? Nah, ini keraguan-keraguan pada orang-orang Ansar. Untuk mengikis keraguan tersebut turunlah ayat dengan redaksinya apa? Tidak mengapa. Jadi bukan untuk mensyariatkan, dia tetap dalam keadaan perintah dan rukun, tetapi ini kan tujuannya untuk menghapus dan mengikis keraguan-keraguan yang ada pada dalam jiwa orang-orang Ansar. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha di sini membantah pendapat tadi bahwasanya sa'i itu tidak mengapa ditinggalkan dengan dua pendapat. Yang pertama, dalam segi bahasa. Di segi bahasa, kalau itu pemahamannya, barang siapa yang ibadah haji dan umrah maka tidak mengapa dia tawaf, tidak mengapa dia sa'i, tidak mengapa di situ bukan perintah. Ini kata mereka, tidak mengapa kan artinya biasa-biasa saja, boleh kita sa'i atau boleh tidak, kata mereka. Maka Aisyah mengatakan secara bahasa, kalau itu pemahamannya bukan seperti itu uslubnya. Uslubnya seperti ini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Kalau begitu pemahamannya, maka bentuknya seperti ini, maka tidak mengapa dia tidak sa'i. Berarti boleh tinggalkan. Tidak mengapa dia tidak sa'i. Itu yang pertama Aisyah membantah. Kemudian yang kedua, dengan menjelaskan sebab turun ayat tersebut, karena sebabnya bukan karena tidak menganggap itu sebagai rukun, tetapi karena adanya berhala. Itu saja. Sehingga mereka berat, ragu-ragu, bimbang, khawatir, ini kita sudah menyembah berhala lagi ini, padahal kita sudah tinggalkan, sudah campakkan. Tidak mungkin kita lakukan ini lagi. Nah, kebimbangan itu yang dikikis dengan kata-kata tidak mengapa. Ya, tidak mengapa artinya bukan sebuah dosa, Kan itu kan si prakteknya di masa jahiliyah. Sekarang kalian sudah muslim. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Hadis ini intinya apa? Intinya bahwasanya sa'i itu adalah rukun. Adalah rukun. Sementara ayat tadi tidak seperti itu pemahamannya. Dan ila akhiriha faqalat fatafu. Maka setelah turun ayat ini, orang-orang Ansar akhirnya dengan lapang dada, dengan penuh bahagia, melakukan tawaf atau melakukan sa'i lagi. Mereka melakukan sa'i dan tidak ada yang mereka yang tidak sa'i. Tidak ada orang Ansar itu yang akhirnya tidak sa'i, karena turun ayat ini memberikan kepada mereka pemahaman bahwasanya sa'i tetap dilakukan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, walaupun dahulu di sana terjadi praktek kesyirikan semasa jahiliyah. Jadi dari mulai itu sampai seterusnya tidak ada yang memahami bahwasanya sa'i itu adalah wajib ataupun sunnah. Wajib ataupun sunnah. Itu dalil yang pertama bahwasanya ibadah sa'i adalah rukun. Adalah rukun haji dan tidak boleh ditinggalkan. Dalil yang kedua, hadis yang kedua 3004. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Hisham ibnu Urwa qala akhbarani Abi. Abi di sini juga Urwah ibnu Zubair, kemenakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anak dari Asma saudarinya. Qalat qultu li Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, ma ara alayya junahan alla atatawwafa baina as-Safa wal Marwah. Ternyata ini pendapat dari Urwah bin Zubair. Ia mengatakan, saya berpendapat bahwasanya saya tidak mengapa untuk tidak tawaf di antara Safa dan Marwah. Itu pemahamannya. Loh, apa dalil Anda? Aisyah bertanya, qalat lima, apa kok begitu kamu berpendapat? Qultu, saya menjawab, kata Urwah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima." Di sini disebutkan ayatnya, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Bukan itu yang dalilnya, tetapi dalilnya adalah "Fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima," tidak mengapa dia sa'i. Tidak mengapa dia sa'i berarti bukan perintah. Bukan wajib, bukan rukun. Maka dia boleh ditinggalkan, kata Urwah bin Zubair. Faqalat, maka Aisyah menjelaskan, law kana kama taqul, kalau itu pemahaman kamu, lakana, maka ayat itu bunyinya seperti ini, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima, ada tambahan la, ay yattawafa, ini aslinya, kemudian kalau itu pemahamannya, maka ditambah la antara an dengan yattawafa, alla yattawafa bihima. Innama unzila hadza fi unasin minal ansar, justru ayat ini turun bukan untuk menjelaskan sa'i itu tidak mengapa ditinggalkan, tetapi untuk mengikis atau menghapus keraguan-keraguan yang ada di hati orang-orang Ansar. Kanu idza ahallu limanat fil jahiliyah, mereka ketika berniat untuk haji, mereka berniat kepada salah satu berhala yang bernama Manat. Ini berhala yang lain. Manat termasuk nama berhala. Uzza termasuk nama berhala. Hubal termasuk nama berhala. Banyak nama-nama berhala. Jadi setiap berhala yang ada, dan 300-an lebih berhala di kota Mekah, setiap berhala ada namanya. Diberi nama oleh mereka. Nama-nama yang mengagumkan, nama-nama yang indah. Dan bahkan diplesetkan dari nama-nama Allah. Ya, dipelesetkan dari nama-nama Allah agar ada kesan memang dia berhak untuk disembah. Lata itu dipelesetkan dari nama Allah, dari nama Allah. Ya. Maka kita juga sebagian orang-orang yang mengenal dan mengetahui tentang Hizbullah di Lebanon yang mengatakan mereka adalah golongan Allah, Hizb itu artinya golongan Allah. Tetapi ternyata mereka bukan membantu agama Allah, justru menumbangkan agama Allah. Menumbangkan agama Allah dan membinasakan orang-orang yang beragama dengan agama Allah. Mereka adalah kelompok Syiah, Rafidah yang berada di Lebanon dan punya kumpulan besar, punya pasukan-pasukan khusus dipimpin oleh Hasan Nasrullah, ya, Hasan Nasrullah, yang mereka menggembar-gemborkan memerangi Israel, padahal tidak satu peluru pun mengenai orang Israel dari mereka. Justru yang mereka basmi adalah kaum muslimin, ahlus sunnah, yang mereka sembelih, baik itu di Lebanon sendiri ataupun sekarang ini di Syria. Ya. Para ulama atau orang yang punya ghirah terhadap Islam memplesetkan pula nama itu dari Hizbullah yang mereka namakan dengan Hizbul Lata. Hizbul Lata, ya, golongan Lata, yaitu penyembah berhala. Atau Hasan Nasrullah ini diplesetkan pula oleh mereka karena memang hakikatnya bukan ia mendapatkan pertolongan Allah atau menolong Allah. Nasrullah itu kan pertolongan Allah, tetapi justru pantasnya mendapatkan nama Nasrullah, Hasan Nasrullah. Jadi sebagaimana orang musyrikin dahulu memplesetkan nama berhala itu dari nama Allah sehingga ada kesannya dia sebagai sesuatu yang disembah, dengan Lata, Uzza, Uzza itu plesetan dari nama Al-Aziz, ya. Manah yang sekarang ini juga diplesetkan dari nama-nama dari nama Allah Al-Mannan, pemberi anugerah, yang memberikan anugerah. Jadi Manat termasuk salah satu nama berhala yang harus kita jauhi, nama-nama yang kita, orang-orang yang kita beri nama atau kita panggil. Fala yahillu lahum an yatawafu baina Safa wal Marwah, dan tidak halal mereka melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah karena ini. Mereka menganggap bahwasanya tidak halal. Falamma qadimu ma'an Nabi SAW al-hajja dhakaru dhanikalah. Ketika mereka berangkat haji bersama Nabi di Haji Wada, mereka ceritakan ini. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka jawaban dari Nabi itu ayat dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya mereka tidak mengapa untuk tetap tawab di antara Safa dan Marwah, walaupun dahulu mereka tawab di Safa Marwah atau sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini tujuannya menyembah berhala, itu mereka lakukan di masa jahiliyah. Sekarang itu prosesinya tetap sama di antara Safa dan Marwah, cuma bukan lagi untuk melakukan ritual kesyirikan. Fala amri, maka demi Allah, ma atammallahu hajja man lam yatub baina Safa wal Marwah. Aisyah mengatakan, saya bersumpah demi Allah, tidaklah sempurna atau Allah tidak menerima ibadah haji orang yang tidak tawaf atau tidak sa'i di antara Safa dan Marwah. Menunjukkan dia rukun. Menunjukkan dia rukun. Saya lupa tadi, bahwasanya Aisyah membantah dua tadi, sebenarnya dengan tiga. Pertama dengan pernyataan bahwasanya tidak sah ibadah haji atau umrohnya bila mana tidak sa'i. Yang kedua dengan meluruskan secara bahasa ayat tersebut, bila mana pemahamannya itu ibadah sa'i itu tidak mengapa, maka ayatnya bunyinya seharusnya fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Kemudian dengan menjelaskan sebab nuzul dari ayat tersebut, ternyata bukan tujuannya untuk menjelaskan sa'i itu bukan rukun, tetapi untuk menghilangkan keraguan-raguan, kebimbangan, rasa takut, khawatir yang ada di dalam hati orang-orang Ansar yang dahulu ketika mereka haji, mereka sa'i di antara Safa dan Marwah, tetapi ritualnya ritual kesyirikan. Akhirnya mereka khawatir. Lalu kekhawatiran itu dikikis dengan mengatakan tidak mengapa. Dengan tidak mengatakan tidak mengapa. Itu hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, masih banyak hadisnya. Yang ketiga kita baca 3005. Ini cukup panjang hadisnya. 3005. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar jami'an ani bin Uyayna qala Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan qala sami'tu Az-Zuhri yuhadditsu an Urwah ibn Zubair. Urwah yang tadi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala qala qultu li Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada Aisyah istri Nabi, ma ara ala ahadin lam yatub baina Safa wal Marwa syai'an. Saya berpendapat, kata Urwa, bahwasanya orang yang tidak tawaf dan di antara Safa dan Marwa, maka ibadah hajinya sah. Kira-kira itu maknanya. Ma ara ala ahadin lam yatub baina Safa wal Marwa syai'an. Tidak mengapa orang yang meninggalkan ibadah sa'i di antara Safa dan Marwa. Wa ma ubali alla atufu bainahuma. Adapun saya juga tidak peduli kalau saya tidak sa'i di antara Safa dan Marwa. Karena itu pemahaman dari ayat yang beliau sampaikan tadi. Qalat bi'sa ma qulta ya bana ukhti, betapa buruk apa yang kamu ucapkan wahai anak saudariku. Ukhti itu saudariku, yaitu Asma binti Abi Bakar, saudari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tawafa Rasulullah SAW fatawafa al-muslimun. Ini tambahan dalilnya, tambahan dalil membantah pendapat dari Urwah. Yang pertama, sekarang ini Nabi telah melakukan tawaf dan juga para sahabat telah melakukan tawaf. Ini menunjukkan, mengarahkan bahwasanya yang merupakan dalil adalah perbuatan Nabi. Nabi tawaf dan tidak pernah meninggalkan tawaf, baik dalam keadaan umrah ataupun haji. Nabi SAW haji berapa kali? Satu kali. Umrahnya? Empat kali. Empat kali beliau umrah, dan keempat-empatnya Nabi SAW tahu sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini yang maksud oleh Aisyah. Kalau itu memang boleh ditinggalkan, maka Nabi SAW akan tinggalkan di salah satu umrahnya. Tawafan Nabi SAW fatawafal muslimun. Tawaf di sini adalah sa'i. Fakanat sunnah, maka dia merupakan tuntunan, bukan sunnah maksudnya sunnah hukumnya, tetapi ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana man ahalla limanatil taghiyati allati bil mushallali la yatufuna baina safa wal marwa. Dahulu ketika orang-orang Ansar yang awalnya di masa jahiliyah melakukan ihram untuk berhala, ketika mereka datang ke Mekah untuk haji, maka mereka meninggalkan sa'i, karena di situ ada praktek apa? Kesyirikan dahulu yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan sa'i. Maka turunlah falamma kana al-islam sa'alna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ketika datang Islam, maka kami tanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallah, maka diturunkan oleh Allah. Ini lengkapnya ayatnya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Ini dua hadis yang sebelumnya itu sampai di situ saja dalil ayatnya, tetapi sekarang lengkapnya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima walau kanat kama taqul la kanat fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Kemudian ini ulangan dari yang tadi. Qala Zuhri fa dzakartu dzalika li Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fa ajabahu dzalik. Kata Zuhri, salah seorang perawi hadis, saya sampaikan cara berdalilnya Aisyah ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, gurunya, maka dia sangat takjub dengan cerdasnya Aisyah memberikan bantahan. Sangat takjub dengan cerdasnya Aisyah, jawaban Aisyah tersebut menunjukkan begitu cerdas dia untuk membantah kekeliruan kemenakannya ini. Wa qala inna hadzal ilmu, kata, dan dia memberikan ungkapan, inna hadzal ilmu, sesungguhnya ini yang namanya ilmu. Dia mengomentari apa? Jawaban Aisyah terhadap syubhat yang ada pada kemenakannya itu. Dia mengatakan ini yang hakikatnya ilmu. Inna hadzal ilm, sesungguhnya inilah yang namanya ilmu. Wa laqad sami'tu rijalan min ahli ilmi yaqulun, dan bahkan saya telah mendengar beberapa tokoh dari ulama, mereka mengatakan innama kana man la yatuhu baina as-safa wal marwa min al-arab yaquluna inna tawafana baina hadain al-hajarain min amr al-jahiliyah. Dan dia mendengar gurunya ini, Abu Bakar ini, setelah mengatakan bahwasanya benar, bahwasanya yang diucapkan oleh Aisyah itu benar-benar hakikat dari ilmu, dan bahkan saya mendengar para ulama mengatakan dahulu orang-orang Arab Badui ya berpendapat meninggalkan sa'i dalam ibadah hajinya. Ini setelah Islam ini. Mereka tidak mau melaksanakan sa'i karena mereka mengatakan sesungguhnya kita ini sa'i di antara dua batu, ya dua gunung kan batu. Kita sa'i di antara, karena gunung Bukit Safa dan Marwah itu kan batu. Dahulu yang orang-orang tahun 90-an itu masih kita rasakan batunya. Masih kita lihat, sekarang ini masih kita lihat terutama di Bukit Safa yang kalau yang sekarang berangkat haji, saya terakhir meninggalkan sudah di kaca. Jadi tidak boleh lagi naik ke atas batu ini. Dia awalnya bukit batu. Safa dan Marwah ini bukit batu. Dan pemerintah Arab Saudi dahulu di tahun 90-an masih menampilkan ini, apalagi di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah itu di atasnya saja di lantai, sementara untuk naiknya naik ke atas batu. Ya. Cuma batu itu diberi olesan-olesan yang sehingga dia tidak menyakitkan telapak kaki untuk berjalan di atasnya, licin, bukan licin menjatuhkan enggak, tapi tidak menyakiti telapak kaki. Tentang Bukit Safa dan Marwah. Makanya orang Arab jahiliyah mengatakan, kenapa kita harus sa'i di antara dua bukit batu ini? Berarti kita sama saja jahiliyah juga namanya. Sebagaimana orang sekarang mengatakan, ternyata orang-orang muslimin itu juga penyembah berhala. Mereka sholatnya menghadap kiblat. Itulah pemahaman Arab Badui dahulu. Ketika mereka sa'i, mereka menganggap kita kan sa'i sama aja. Ini kan dua batu yang harus dimuliakan, yang dihormati, diagungkan, dijadikan sebagai tempat untuk sa'i. Sama saja dengan jahiliyah. Ini ungkapan mereka. Maka waqala akharun min ansar, adapun orang-orang ansar, innama umirna bitawafi wal bait walam nu'mar baina safa wal marwah. Jadi mereka juga orang ansar ini berpendapat, adapun tawaf itu kan ada perintahnya. Tawaf ada perintahnya. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitil atiq, di rumah yang tua, itu Ka'bah. Ada perintah dari Allah langsung untuk tawaf. Sementara sa'i bunyinya bukan perintah. Sa'i itu bunyinya tidak mengapa. Jadi ini yang dipahami oleh mereka. Fa anzalallah inna safa wal marwata min sya'irillah. Qala Abu Bakar bin Abdul Rahman fa uraha qad nazalat fi haula'i wa haula. Kata Abu Bakar bin Abdul Rahman, saya berpendapat sebab turunnya ayat ini untuk dua orang ini. Yang pertama orang Arab Badui tadi yang mengatakan, kita kenapa harus sa'i lagi, padahal Bukit Safa dan Marwah itu kan batu. Nah, sehingga kita sama-sama saja dengan orang jahiliyah. Tinggalkan sajalah, kata mereka. Akhirnya turun ayat ini. Kemudian juga tentang sebab orang-orang Ansar tadi yang mengatakan bahwasanya perintah dari Allah untuk tawaf dan untuk sa'i tidak ada perintah. Justru bentuknya adalah tidak mengapa, bukan perintah, maka kita tidak perlu sa'i. Tidak perlu sa'i, kata orang Ansar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk itu, dan Nabi SAW mempraktekkan sa'i, dan nanti kita akan temukan dalil-dalil yang lain, walaupun memang hanya berkisar tentang ayat tersebut. Jadi ayat itu bukan turunnya untuk menjelaskan bahwa sa'i itu bukan perintah, tetapi untuk menghapus dan mengikis keraguan-raguan, kebimbangan, kekhawatiran di hati sebagian para sahabat dahulu untuk sa'i, dan mereka tidak sa'i, bahkan mereka hanya stop saja, kemudian mereka tahalul. Akhirnya Nabi SAW ditanya oleh mereka, dan turunlah ayat ini, tetap kalian lakukan sa'i, karena sa'i itu adalah rukun, yang maksud junaha, fala junaha, itu bukan untuk menjelaskan hukum sa'i, tetapi untuk mengikis dan menghilangkan keraguan-raguan. Itu yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-44 ini. Kesimpulan dari tiga hadis tersebut adalah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memahami, menyatakan bahwasanya ibadah sa'i itu adalah rukun, bukan wajib dan juga bukan sunnah, tetapi rukun yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar, diwakilkan oleh orang lain, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.